السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم إلى يوم القيامة. أما بعد، الحمد لله رب العالمين حفظني وحفظكم الله جميعا. فإن الله تعالى أن يجعلنا أبيان في الكتاب pada pembahasan sifatul salat ala dawi ma warada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, insyaallah kita akan selesaikan pembahasan doa istiftah. Di pertemuan yang lalu telah kita ambil beberapa doa yang wajib disebutkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dua dari bentuk doa istiftah. Yang pertama adalah Allahumma ba'id baini wa baina khatayaya sampai akhir. Bagaimana kita sekalian telah menghafalnya. Dan ini muttafaqun alaih. Dan ini ashahhu hadis. Warada fi hadzal bab. Hadis yang paling sahih datang dalam permasalahan ini. Kemudian yang kedua adalah doa subhanakallahumma wa bihamdik وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. Yang mana doa ini asalnya mauquf dibaca oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dan beliau keraskan ketika mengimami salat berjamaah bersama para makmum beliau. Sengaja beliau keraskan agar orang-orang mengetahui kalau itu adalah di antara sunnah doa, di antara doa istiftah. Dan diriwayatkan dari sejumlah sahabat selain daripada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Oleh karenanya sebagian menganggap tentunya ini mereka dapatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dihukumi masuk secara hukum. Meskipun tidak sahih marfu' hakiki, yakni tidak diriwayatkan dengan sanad yang sahih bersambung sampai kepada Rasulullah SAW yang mengucapkannya. Akan tetapi yang sahih dari riwayat Muslim dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yang membacanya. Dan sebagian menghukuminya tertulah ini marfu', didapatkan dari Rasulullah SAW. Ini di antara doa yang diriwayatkan dalam doa kita. Kemudian kita akan memasuki doa yang ketiga. Adapun makna-makna dari kedua doa tersebut telah kita bahas di pertemuan-pertemuan yang lalu. Baik, doa yang ketiga yang diriwayatkan dalam doa kita yaitu dengan berdoa dengan lafaz sebagaimana berikut. Wajhtu wajhiya lilladzi fatara as-samawati wal arda hanifa وما أنا من المشركين إن صلاتي ونصحي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت ربي وأنا عبدك ظلمت نفسي واعترفت بذنبي فاغفر لي ذنوبي جميعا إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت واهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت واصرف عني سيئة لا يصرف عني سيئة إلا أنت لبيك وسعديك والخير كله في يديك والشر ليس إليك أنا بك وإليك تبارك وتعاليك أستغفرك وأتوب إليك. طيب إذا يترتب دعاء الاستفتاح yang panjang. Dan Allahumma ba'id baini adalah contoh di antara doa istiftah yang pertengahan. Sementara subhanallah wa bihamdih wa tabaraka smuk wa ta'ala jatuh wa la ilaha ghairuh adalah contoh di antara contoh dua istita yang pendek. Baik. Dan selain daripada ketiga doa ini masih ada lagi doa. Kita sebutkan di sini doa yang ketiga, doa yang panjang, wajah wajah wajian. Yang maknanya aku hadapkan wajahku hanya kepada yang telah menciptakan langit-langit maupun bumi. Hanya dengan aku tulus menyerahkan ibadahku hanya kepada-Nya Subhan. Hanifah itu mukbili ilallah wa mu'ridan masywa, dengan menyerahkan sepenuhnya ibadah hanya untuk Allah, berpaling dari selainnya. Aku hadapkan wajahku dengan menuliskan, ya, dengan tulus menyerahkan ibadahku ini, ya, kepada yang telah menciptakan langit-langit dan bumi. Wa ma ana minal musyrikin, dan tidaklah aku termasuk di antara orang-orang yang berbuat syirik. Musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya, sesungguhnya salatku, sembelihan dan sebagian mengartikan nusuki, yakni ibadahku. Dua makna. Nusuk bermakna ibadah secara umum, ya. Dan nusuk atau manasik mantak bermakna sembelihan secara khusus. Sesungguhnya salatku, ibadahku, wa mahyaya dan hidupku, wa mamati dan matiku, lillahi rabbil alamin, hanya untuk Allah Rabb semesta alam. La syarikalah, tiada sekutu baginya. Wa bidzalika umirtu, dan dengan itulah aku diperintah. Wa ana minal muslimin, dan aku adalah termasuk dari orang-orang yang berserah diri. Mengikrarkan dan menolak bahwasanya aku bukanlah, seperti tadi, aku bukanlah termasuk orang-orang yang berbuat syirik. Wa ma ana minal muslimin, dan sebaliknya menetapkan. Wa ana minal muslimin, dan aku adalah termasuk muslimin yang berserah diri hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oke, riwayat, dalam riwayat, wa ana awalul muslimin. Allahumma antal malik, la ilaha illa anta, anta rabbi. Allahumma antal malik, ya Allah engkaulah sang raja yang berkuasa, sang raja yang tiada sesembahan kecuali Engkau, tiada sesembahan yang benar kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Anta rabbi, engkaulah rabbku. Wa ana abdu, dan akulah hambamu. Zalamtu nafsi, aku telah menzalimi diriku sendiri dengan banyak berbuat dosa, dengan banyak berbuat salah. Wa atarafu bi dzambi, aku pun mengakui akan dosa-dosaku. Faghfir li dzunubi jami'an, maka ampunilah dosa-dosaku semuanya. Innahu la yaghfiru dzunuba illa anta, sesungguhnya tidak ada yang bisa mengampuni dosa-dosa tersebut kecuali hanya Engkau semata, ya Allah. Wahdini, dan berilah petunjuk kepadaku, tunjuki aku li ahsanil akhlaq, kepada akhlak yang terbaik. La yahdi li ahsaniha illa ant, karena tidak ada siapapun yang bisa menunjuki kepada akhlak yang terbaik kecuali hanya Engkau. Wasrif anni sayyi'ah, dan palingkanlah dariku kejelekannya, kejelekan-kejelekan akhlak. Layak ibu anmu sayyi'ah illa an, karena sungguh tidak ada seorang pun yang bisa memalingkan akhlak-akhlak jelek dari kecuali hanya Engkau. Labbaika wa sa'daik, aku datang menyambut seruanmu ya Allah, dan dengan pertolonganmu, dan dengan pertolonganmu. Makna lapat sa'daika di sana ada dua kemungkinan, dan ini termasuk di antara khilaf yang terlalu. Adapun labbaika ini yang bermakna, yakni ajak ke dakwah saja. Aku penuhi sambutanmu, aku sambut, aku penuhi seruanmu ya Allah. Labbaika. Dan ini juga yang diucapkan ketika jamaah haji yang menompa bertalbiyah. Labbaikallahumma labbaik, labbaika la syarika laka labbaik, innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika. Labbaika Allahumma, ya Allah, datang menyambut seruanmu. Adapun wasa'day, sebagian mengambil itu musyikab pecahan daripada musa'adah. Yaitu aku butuh musa'adataka di ta'ati ya Allah. Aku butuh pertolonganmu untuk bisa taat selalu kepadamu. Aku datang menyambut seruanmu dan dengan memohon pertolonganmu. Tanpa pertolonganmu tidak akan bisa aku beribadah dan menyambut seruanmu ya Allah. Dan makna kedua, sa'adai dari kata sa'id atau sa'adah, berbahagia. Aku datang menyambut seruanmu dan untuk mendapatkan kebahagiaan darimu ya Allah. Seorang yang menjalankan amal ketaatan, memenuhi panggilan Allah, dan menjalankan ibadah, perintah-perintah Allah SWT, maka dia akan mendapatkan kebahagiaan. Namun tidak bisa yang demikian ini tentunya tanpa penerimaan, tanpa ada yang diterima ibadah tersebut dari sisi Allah SWT. Maka wa'alaikum satu dari dua pendapat ini kedua-duanya tidak bertentangan secara penuh. Namun sebagian hanya berbeda sedikit dari sisi makna. Labbaik wa sa'daik. Sebagian mengatakan labbaik wa sa'daik, yakni sebagaimana tadi. Aku datang menyambut seruanmu ya Allah, dan pertolongan. Ini diaulikan, dimusa'adatika ya Allah, dan dengan pertolongan ya Allah. Wal khairu kulluhu biyadaik. Ya, kebaikan seluruhnya ada pada tanganmu. Kebaikan seluruhnya ada pada tanganmu. Wa syarru Allah yang memberi. Allah yang memberi segala macam bentuk kebaikan. Apakah itu khairul din atau khairul duniawi? Apakah kebaikan din, agama, ibadah, apakah kebaikan-kebaikan yang bentuknya duniawi, berupa kesehatan, apakah berupa harta, apakah berupa rezeki atau anugerah yang lainnya? Wa syarru laisa ilaihi. Dan kejelekan alislamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh, yakni alislamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan seluruh kejelekan bukan kepadamu ya Allah. Bukan dikatakan semestinya, mungkin sebagian orang mengatakan al-khair fiyadaih ya Allah, wa syarru laisa fiyadaih. Mungkin sebagian menganggap demikian, kebaikan ada berasal dari, ada pada tanganmu ya Allah, oh yang memberi. Dan kejelekan bukan darimu ya Allah, namun tidak dikatakan demikian, namun dikatakan wa syarru laisa fiyadaih. Dan kejelekan tidak disandarkan kepadamu ya Allah. Dan ini tidak pertengahan dan adab terhadap Allah Subhanahu wa taala, meskipun seorang mukmin itu meyakini semua takdir yang terjadi di muka bumi adalah Allah Subhanahu wa taala yang menakdirkannya. Baik seorang berbuat taat ataukah seseorang demikian dalam keadaan sebaliknya. Seorang mendapatkan nikmat ataukah seorang sedang ditimpa musibah. Seorang sedang senang atau seorang sedang sedih, seluruhnya tidak lepas dari takdir Allah Subhanahu wa taala. Segala macam apa yang terjadi di muka bumi. Innallaha kataba maqadira kulli qala'i qabla an yakhluqa as-samawati wal ardi 50,000 sanah. Sesungguhnya Allah telah menetapkan takdir segala macam sesuatu, yakni sebelum Allah menciptakan langit dan bumi 50,000 tahun sebelumnya. Dan Rasul mengatakan, ma minna min ahadin illa wa qad kutiba maq'adahu fil jannati aw fil nar. Dan tidaklah pula di antara kita kecuali telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan, yaitu tempatnya apakah di jannah atau di neraka wal iyad. Dan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza tattakilu ala kitabina ya Rasulullah?" Kalau begitu apakah kita cukup untuk berpangku tangan terhadap surat dan takdir kita ya Rasulullah, karena sudah ditetapkan seluruhnya dalam catatan takdir. Maka Rasulullah SAW mengatakan, la, jangan, i'malu, tetaplah kalian beramal, fakullun muyantarun lima kudus malah, karena segala sesuatu akan dipermudah terhadap untuk apa ia diciptakan. Kalau dia untuk yang berada di jannah, maka akan dipermudah untuk melakukan amalan ahli jannah dan sebaliknya dan sebaliknya. Dan ini terbit golongan dari Rasulullah SAW untuk para sahabat beramal dan beramal. Dan jangan kita berubah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sebab itu adalah bukan dosa kecil. Sebab itu dapat masuk di antara kabirah, dosa di antara dosa besar. La yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Tidak akan ditanya Allah tentang apa yang diperbuat, namun kita yang akan ditanya tentang apa yang kita perbuat. Maka ketika seseorang bersungguh-sungguh berusaha doa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah taala Allah Subhanahu wa taala akan membantunya, akan menyertai. Sehingga bagaimana dalam hadis seorang muslim dituntunkan dan diajarkan untuk menyebabkan, menyandarkan segala macam kebaikan hanya untuk Allah. Adapun ketika dia mendapatkan hal yang kurang menyenangkan atau bukan dalam hal kebaikan seterusnya, hendaklah dia sandarkan, tidak dia salahkan kepada siapapun kecuali kepada dirinya. Dalam hadis Rasulullah SAW menyatakan, man wajada khairan falyahmadillah. Barang siapa yang mendapatkan suatu kebaikan, khairan bentuknya nakirah, menunjukkan umum. Barang siapa mendapatkan suatu kebaikan, apapun itu wujudnya, falyahmadillah, maka hendaklah dia memuji Allah Subhanahu wa taala. Wa man wajada ghaira dzalik, dan siapa yang mendapatkan selain daripada itu, selain daripada kebaikan, tiba hal yang kurang mengenakannya, maka bagaimana? Fala yadumanna illa nafsah. Rasul mengatakan, maka jangan dia celah kecuali dirinya sendiri. Maka ini adab yang diajarkan ketika seorang bersalah berdosa, maka akulah dosanya. Sebagaimana di sini, dalam surat ini, aku banyak menggolongkan diriku ya Allah, wa atarafu bidzambi, aku mengakui dosa-dosaku. Dan kita berbuat dosa dan membuat salah atas ikhtiar kita, pilihan kita, kita yang melakukannya. Baik. Wala yaqulu dzunuba illa an samita anhu kepada Allah Subhanahu wa taala faqul li fa innahu la yaqulu dzunuba illa an faqul li dzunubi jami'an, mintalah ampun, ampuni aku ya Allah dari semua dosa tersebut, dosa-dosa seluruhnya, karena tidak ada yang dapat mengampuni dosa tersebut kecuali Engkau. Kemudian di sini menisbatkan segala kebaikan ada di tangan-Mu ya Allah, segala kebaikan datang dari sisimu ya Allah, dan kejelekan bukan kepadamu, bukan disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dikatakan ana bika wa ilaika, ana bika wa ilaika, yang mana datang maksudnya aku denganmu dan kepadamu. Apa maknanya aku denganmu dan kepadamu? Ana bika, di sana ada yang mengatakan yaitu satunya dalam keadaan hidup, satunya mati. Satunya dalam keadaan taat, satunya dalam keadaan maksiat. Bagaimana maksudnya? Ana bika. Di waktu aku hidup, maka hidupku dengan keizinmu ya Allah. Sehatku, dan segala macam yang ada di dunia, maka ini tidak bisa ada daya dan kekuatan kecuali dengan pertolongan dari Allah. Seperti doa atau kanjumin dunujil jannah, salah satu doa dari perbendaharaan surga, la hawla wa la quwwata illa billah, tiada daya dan kekuatan illa billah, jika ya Allah, hanya denganmu yang ini tiada daya dan kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Maka ini makna yang pertama, ana bika, yaitu aku, dalam hidupku, kekuatanku, daya, dan segala macam di hidupku tidak bisa, tidak kecuali dengan pertolonganmu ya Allah. Wa ilaika, dan kepadamu ya Allah, yakni aku mati. Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Yani ilaika, kepadamu ya Allah, aku akan kembali. Ana bika wa ilaika, ini mana yang pertama. Dan mana yang kedua disebutkan oleh para ulama, ana bika wa ilaika. Jadi ana bika fi ta'ati laka wa ana ilaika fi ma'siyati laka. Aku denganmu ya Allah, yakni ketika aku beramal taat, ketika aku beramal baik, maka tiadalah taufik tersebut, tidaklah aku lakukan kecuali dengan taufik dari semata ya Allah. Seperti disebutkan dalam hadis Al-Barra Ibn Azib dalam Sahih Bukhari, disebutkan di sana hadis, Allah mahtadaina wala tafaddaqna wala sallaina, kalau bukan karena Allah tidak bisa mendapat hidayah, tidak akan bisa sholat, tidak akan melakukan ibadah-ibadah, tidak bisa bersedekah, wala tafaddaqna wala sallaina, tidak akan kita bisa sholat, tidak akan kita bisa bersedekah, dan seterusnya. Maka demikian ini keadaan Rasulullah SAW dan keadaan para sahabat, banyaknya amal saleh mereka, namun mereka menyadarkan semua itu adalah semata taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kejelekan kalau seorang berzuhud sebenarnya meskipun sedikit sekali dibandingkan dosa pengorbanan sekian mereka lakukan, maka mereka saya anggap itulah kesalahan yang besar dan itu adalah kesalahan dari diri mereka. Ini contoh pula dari kita, para pendahulu kita yang saleh dalam beramal. Dan musibah, sungguh musibah adalah ketika keadaannya terbalik. Maka kebaikan dan kebaikan itu kita sandarkan kepada kehebatan kita. Kebaikan ini, kebaikan itu kita anggap dari kehebatan dan kehebatan kita. Sebenarnya ketika sebaliknya ketika kejelekan dan kejelekan justru yaitu kita ingat kita adalah takdir bukan dari kita. Ini sungguh termasuk bukan pertanda yang baik. Sebaliknya sesungguhnya min alamat sa'adatul mu'min, termasuk tanda dia terletak kebahagiaan seorang mu'min adalah ketika dia yaitu banyak mengingat yaitu dosa dan kesalahannya di hadapan matanya dan menjadikan dosa dan kesalahannya kebaikan-kebaikannya di belakang punggung. Jangan ditarik, jadikan di belakang punggung. Dan kesalahan dan kejelekan adalah jadikan dia dapat makan. Yakni seorang tidak mengingat-ingat kebaikan dan kebaikan. Dia membantu ini, dia membantu itu. Dia lewati dan dia lewati dan dia toh, kalaupun ada banyak kebaikan, belum tentu diterima di sisi Allah SWT. Dan dia butuh untuk berbuat lagi dan berbuat lagi dan berbuat lagi. Dan tidak perlu repot-repot mengingat seseorang kalaupun dari itu amal saleh akan dicatat oleh malaikat di sebelah sana. Baik. Dan kita akan mendapatkan berasa. Baik, ada dosa dan kesalahan. Ini mengingatkan seseorang agar tidak kibir, agar tidak sombong, agar bertaubat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dan menyadari sadar dirinya dia berdekat Allah Subhanahu wa taala dan agar bertawabu dia dan yang lainnya. Semoga mengingat dosa ini menyebabkan banyak perkara yang baik dan disebutkan di sana tentunya juga tidak berlebihan. Jalan sebagaimana Al-Qawari yang mereka terlalu memperbesar rasa takut baik tanpa mengimbangkan dengan sifat raja yaitu rasa haram. Hendaknya diimbangkan ibadah dua sayap pada seekor burung yaitu rasa haram kepada Allah dan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan seorang mukmin demikian disebutkan, seorang mukmin adalah seorang yang takut akan dosa-dosanya. Seorang mukmin demikian. Adapun seorang munafik adalah seorang yang merasa aman akan dosa-dosanya. Waliyadzubillah. Dan Ibnu Abi Mulaikah rahimahullahu taala mengatakan dahulu, adraktu salatina min ashabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku dulu pernah menjumpai 30 orang semuanya dari para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kulluhum yakhafuna an-nifaq 'ala nafsihi. Mereka semua mengkhawatirkan kemunafikan pada dirinya. Maka jika para sahabat demikian keadaannya, ya subhanallah, dengan niat mereka, dengan salat mereka, dengan sedekah mereka, dengan kebaikan-kebaikan mereka, yang subhanallah kita tidak bisa membayangkan untuk bisa menyamai mereka. Tidak bisa mungkin kita menyamai para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Luar biasa pengorbanan mereka, luar biasa kecintaan mereka kepada Rasulullah SAW. Apakah Abu Bakar ataukah para sahabat sahabat ini? Abu Bakar As-Siddiq ketika hijrah, Rasulullah SAW tidur di pangkuan Abu Bakar As-Siddiq. Karena Abu Bakar menutupi kedua lubang yang ada di dekat kepala Rasulullah SAW. Khawatir kalau ada hewan berbisa yang mengingat Rasulullah SAW. Maka jadilah hewan berbisa tersebut mengingat kaki Abu Bakar As-Siddiq dan Abu Bakar As-Siddiq menahan sakit hingga menangis. Dan tangisannya menetes ke pipi Rasulullah SAW. Ini sahabat. Ya. Dan sedemikian mereka tidak rela Rasulullah SAW pernah dijatuh. Dan sebegitu besarnya pengorbanan dan amal mereka yang sedemikian besar. Luar biasa. Salat mereka, diet mereka, amal ibadah mereka, sedekah mereka dan berbagai macam. Ini para sahabat radhiyallahu anhum baik. Namun mereka bersama dengan itu menyandarkan semua itu taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Sementara dosa dan kesalahan mereka khawatirkan kalau-kalau itu akan menyengsarakan dirinya. Sebagaimana kata Imam Abu Mulaikah tadi, aku jumpai 30 sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kulluhum yaqulun an-nifaq 'ala nafsihi. Mereka semua mengkhawatirkan kemunafikan atas dirinya, mengkhawatirkan dirinya munafik. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu datang kepada sahabat Uthaimah bin Affan, sahibu syirri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Umar bin Khattab bertanya, "Uqsimuka billah, aku menyumpahimu dengan Allah, hal sammani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Pernahkah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut namaku di hadapanku? Minal munafiqin, apakah aku termasuk dari orang-orang munafiqin?" Umar bin Khattab khawatir dirinya termasuk dari orang munafik. Umar bin Khattab khawatir dirinya termasuk dari orang munafik. Bagaimana dengan kita ya Tuhan? Kita lebih pantas atau khawatir diri kita adalah munafik. Dan demikian ini Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dosa kita, kesalahan kita teramat banyak. Dan mestinya seseorang, juga yang disebutkan seorang mu'min, mereka mengkhawatirkan atas dosa-dosa mereka. Mereka khawatir kalau dirinya termasuk dari dosa-dosa ini. Apakah berjanji tidak menepati? Apakah ketika bertikai melampaui batas lisannya, ketika marah atau penyakit lisannya, atau dari sifat-sifat yang lain? Maka jangan sampai seorang mukmin ketika mendapatkan kebaikan dan kebaikan, dia sadarkan kehebatan-kehebatan kepada dirinya. Sebaliknya ketika melakukan kejelekan, maka dia anggap itu takdir dari Allah, dan dia merasa aman, dirinya tidak akan dihisab, tidak akan ditampak. Dia umat iblis sarar, hari di mana akan dibongkar rahasia-rahasia kita di hadapan makhluk. Hari akan dibongkar seseorang akan aib-aib dan dosa-dosanya. Maka tidak bisa lain dan tidak bisa bukan kita hanya bisa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan melakukan usaha-usaha tanpa sebab agar ditutupinya dosa-dosa dan aib-aib kita. Di antaranya adalah dengan kita menutupi aib dosa kita illa li maslahatin rajihah, kecuali karena maslahat yang mendesak. Jika tidak, maka perkara yang kita ketahui aib kekurangan pada saudara kita, dan tidak perlu untuk disebutkan bulan memiliki pemikiran besar, bulan membahayakan, tidak perlu kita sebutkan bulan punya kejelekan, terutama dosa-dosa yang tersembunyi, yang dia sembunyikan, yang tidak ada yang tahu kecuali hanya dia dan Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan kita mengekspusnya, jangan kita menceritakannya kepada orang. Simpanlah untuk diri kita dan jadikan aib bekal, semoga kita pun disembunyikan aib-aib kita di hadapan makhluk itu. Rasulullah SAW mengatakan, "Man satara musliman satarahu Allah." Siapa yang menyembunyikan aib saudaranya di dunia, maka Allah akan menyembunyikan aib-aibnya di hadapan makhluk itu dari dia. Namun sikap pertengahan selalu dibutuhkan. Ketika memang dibutuhkan hajat untuk agama, untuk nasihat, maka sebutkan. Meskipun mengatakan pulang kerjaan, pulang sebut, pulang saya jatuh, pulang jelek kepalan, pulang matruh, pulang wabda, pulang pemalsu hari, maka sebutnya. Dan Imam Ahmad rahimahullah ta'ala pernah ditanya, "Ya Abdullah, aku merasa berat untuk mengatakan pulang seperti ini, pulang seperti ini." Maka Imam Ahmad mengatakan, "Lau sakat ta'aska, kalau kau diam, wa sakat su'ana dan aku pun diam, famata ya'riful jahil, as-sahihani mas-sahih." Maka kapan orang yang jahil tahu yang benar dengan yang salah? Maka harus dikatakan. Dan ini disebutkan dan dilakukan oleh Rasulullah SAW. Rasulullah melakukan takdir, memperingatkan dari kelompok-kelompok, dari 73, 72 golongan masuk dalam neraka. Rasulullah SAW mengikutkan dari hadis yang diisytiharkan Al-Bani, Al-Qadari, Al-Majid, Habib Ummah. Dan terkadang Rasulullah menyebutkan naik ribat tanpa menyebut nama. Ma'bad, Akhwar. Ya kita utafiyah di hadis yang berhubungillah. Bagaimana kaum melakukan demikian dan demikian disebutkan secara umum. Dan terkadang pula Rasulullah SAW menyebut namanya umum atau menunjuk orangnya. Rasulullah SAW mengatakan kepada tentang Zulqaisyah, ia mengingkari pembagian ghanimah. Rasulullah SAW, Rasul mengatakan dia dengan para sahabatnya, "Saya ujungin di hadar rajul, kelak akan keluar dari pulang anak keturunan, pulang unjuk orang sini keturunan yang mereka pandai membaca Al-Quran, namun tidak masuk ke melewati terobongan mereka, tidak masuk ke kalbu mereka, namun hanya basis di bacaan lisan." sebagai disebutkan dalam hadis lain, yukimuna hurufahum wala yukimuna hududahum, mereka menegakkan huruf-hurufnya saja, makhraj-makhraj dan tajwidnya saja, namun tidak menegakkan batasan-batasannya, kandungan-kandungannya dan penerapannya dari kandungan Al-Quran tersebut. Maka Rasul menyebutkan orang tersebut zulfusilah, demikian dan demikian. Rasul juga ketika ditanya seorang sahabiyah, saya dilamar oleh bulan dan bulan ya Rasulullah, Rasul mengatakan ada bulan A, maka demikian dan demikian. Fa'amma bulan tersebut, fa'amma bulan malayabawu atahu anhatiki, namun bulan yang kedua, maka dia tidak pernah meletakkan tongkatnya dari pundaknya. Sebagian mengatakan suka pukul, suka main pukul, dan sebagian mengatakan yakni suka berpergian safar dalam waktu yang jauh. Maka akan tetapi nikailah bulan, nikailah bulan. Maka di situ Rasul bersalam menyebut nama orang menyebut jangan bulan, jangan bulan. Dan itu bukan ribat. Maka pada waktunya dan pada tempatnya, ketika itu sebagian nasihat itu bukanlah ribat. Laisa dhammu bi ribati sikit tadil, bukan termasuk ribat. Dia dicela pada 6 perkara dan bukan di sini pembahasan kita, yaitu ada perkara-perkara yang dibolehkan menyebut nama orang, menyebut kelompok, menyebut yang lain ketika memang itu dibutuhkan, maka sebut walharaj dan al-haqqu ajid tabak dan kebenaran lebih berhak untuk diikuti dan untuk ditolong. Adapun sekedar kita tahu bulan menjadi dosa, tidak ada yang tahu sekali kita, dan bulan tidak suka kalau bulan itu terikut diketahui oleh orang-orang, maka sembunyikan untuk kita yang tahu. Bulan terpergoki, kepergokan saya melakukan ini dan melakukan itu, hanya kita yang tahu. Maka jangan perintahkan kebenaran kepada yang lain. Maka sembunyikan ketika yang betul-betul tidak ada hati. Dan dengan harapan kita disembunyikan, maka disembunyikan hati kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada pun ada hajat, maka cukup. Saya hati-hati dari bulan, karena dia pernah kejadian menipu bulan, maka jangan engkau berbisnis dengannya. Tapi engkau pernah tipu juga, makanya nasihat semuanya dan bukan termasuk ribu. Kembali ke permasalahan ini, saya ala bika wa ilaih. Di antara maknanya adalah di saat-saat ketaatanku, ibadahku, hal-hal baikku, tidak lain yang tiada bukan hanyalah dengan pertolongan dan taufik darimu ya Allah. Wa ilaih, dan hanya kepadaku ya Allah, aku kembali dari dosa, aku kembali istighfar, bertobat kepadamu, memohon ampunanmu. Ini makna yang kedua. Adapun makna yang pertama tadi apa? Ana bika wa ilaih, jadi di saat hidup. Maka aku melakukan ini, melakukan itu, kesehatanku, umurku, dan segala macam di masa hidupku. Maka tidak bisa lain dan tidak bukan daya dan kekuatan la haula wala quwata illa bika illa billah, kecuali denganmu ya Allah. Adapun matiku, maka aku akan kembali kepada inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini makna ana bika wa ilaihi. Dan demikian pula minta perlindungan kepada Allah, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, a'udzu bikalimatillahit tammah min syarri ma khalaq. Ini juga bersandar minta kepada Allah pertolongan, penjagaan, perlindungan. A'udzu bi, pakai ba juga. A'udzu billah, a'udzu bika. Aku minta perlindungan kepada-Mu ya Allah dari segala siapa, dari kejahatan makhluknya. Demikian dan boleh juga kita digunakan untuk memintakan perlindungan untuk anak-anak kita. Karena al-ainu haq, yang namanya ain, pandangan mata itu benar adanya. Pandangan mata yang hasad, melihat anak yang luar biasa, menyenangkan, ada orang yang meri atau tidak suka, dilihat ini terus dengan pandangan yang tajam. Tiba-tiba besoknya anak itu panas, tiba-tiba besoknya anak itu habis, dan yang benar adanya sebenarnya disebutkan dalam hadis. Maka disarankan kita untuk melindungi dia, bukan dengan jangkrik, tapi bukan dengan jimat-jimat, namun mintakan perlindungan kepada Allah. Doakan, ini juga di kalimatillahi ta'aman insya'ri makalam, aku perlindungi engkau kepada Allah, aku mintakan perlindungan engkau kepada Allah dari segala kejahatan makhluknya. Apakah hewan berbisa, apakah pencuri, orang jahat, atau pandangan orang-orang yang hasad. Min syahri hasidin idha hasad, dari kejelekan hasad orang yang berlebih. Dan demikian pula doa, u'idhuka bikalimatillahi tammah min kulli aynin lammah wa min kulli syaitanin wahammah. Jadi bisa kita dimasukkan sahabat yang sudah ada nama yang sudah siapa dan nama. Jadi doa kita terangkan di Ali bin Abi Thalib atau aku mendoakan kepada ibunya atau Ali bin Abi Thalib kepada putranya mendoakan hal ini. Aku mintakan perlindungan kau kepada Allah dari min ainil lamah, dari ain yang menghadapi bisa memadaratkan dari pandangan orang-orang yang tidak suka, ya, maka anak ini didoakan itu terjadi. Dan sebagian orang banyak di sana kemudian menempelkan di beberapa tempat menempelkan stiker-stiker yang lainnya kemudian menyandarkan dengan Allah ini ada kesabaran dia ada yang misalnya baik jika ini stiker saya tidak ada keyakinan apa apa maka palabas baik meskipun ini minimal yang makro kurang disukai karena tidak dilamar ke para orang penempelkan dalam tulisan tersebut. Ada tapi apabila diiringi keyakinan selama ada tulisan ini selama ada stiker kain lagi ini adalah utama waktu, ini adalah pemberian waktu, maka tidak akan bisa terkena MPM-MPM dengan dan ini, maka yang demikian tidak diperbolehkan yang demikian. Maka kita minta perlindungan kepada Allah untuk diri kita, keluarga kita dan seterusnya. Demikian pula ketika tinggal di sebuah tempat, A'udzu bikalimatillahi ta'ala min syarri ma khalaq. Dan boleh seseorang minta perlindungan kepada Allah dan dengan sifat dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. A'udzu bikalimatillah. Aku minta perlindungan dengan kalimat-kalimatnya Allah. Dan kalimat Allah adalah kalamnya, firman-Nya Allah. Maka perlindungan kepada sifat-sifat Allah boleh. Dan ketika terancam dan khawatir Rasulullah SAW umat ini akan dibinasakan, akan dibenamkan dengan musibah Arab. Yaitu tergelamkan atau dibalik dunia atau yang misalnya. Maka aku mengatakan A'udzu bikalimatillah. Aku mohon perlindungan dengan wajah-Mu ya Allah. Baik, dengan uktal, mintahki. Untuk aku, yaitu terbenam terbalik dari bawahku. Atau terhujan itu, atau musibah dari atasku. Minta perlindungan. Aku perlindungan dengan wajah-Mu ya Allah. Ini boleh. Kemudian, aku berdiri doa. Mintah lagi. Aku minta perlindungan dengan keridhaan-Mu ya Allah. Dari murka. Minta perlindungan dengan keridhaan-Mu ya Allah. Maka minta perlindungan kepada Allah atau kepada sifat dari sifat-sifat Allah boleh. Namun minta perlindungan dengan makhluk yang ramah Allah, A'udzihi Rasulih, ini haram. Ya. Aku minta perlindungan dengan Rasulnya ya Allah. Maka ini semoga dan berhubungan seterusnya. Lebih-lebih kepada makhluk yang lain, kepada Abah, kepada apalagi kepada ini dan itu. Ada pun kepada sifat-sifat Allah, maka ini boleh. A'udzihi Rasulih, A'udzu bikalimatillah, maka ini diperbolehkan selain dari berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala sendiri. Tabaraka wa ta'ala. Engkau ya memiliki atau penuh dengan barakah ya Allah. Allah Subhanahu wa taala yang memberkahi segala sesuatu. Tabaraka. Dan kepada yang telah didapat wa tabaraka. Dan maha penuh berkah nama-Mu ya Allah. Disebut nama Allah, hewan yang tidak halal disembelih menjadi halal, hewan sembelihan. Ya. Kemudian makanan yang dibacakan basmalah diberkahi. Dan demikian pula ketika suami istri berhubungan dibacakan nama Allah, ya, maka menyebut nama Allah dan akan dijaga anak tersebut dan barakah-barakah yang lainnya. Tabaraka maha memberi berkah Engkau ya Allah wa ta'alaika dan maha tinggi Engkau ya Allah astaghfiruka aku memohon ampun kepada-Mu wa atubu ilaih dan aku memohon taubat hanya kepada-Mu ya Allah. Ini doa yang adalah doa yang panjang dari doa istighfar. Doa ini rawahu Muslim an Ali bin Abi Thalib diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Ali bin Abi Thalib qala kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza istaftaha salat kabbarta Allah. Dulu Nabi ketika istighfar membuka salat beliau bertakbir setelah takbiratul ihram beliau membaca doa ini Monggo kita lanjutkan setelah azan. Jadi insyaallah doa kita insyaallah taala hari tadi bacaan ketiga dari doa istighfar termasuk di antara contoh doa istighfar yang panjang diriwayatkan Imam Muslim dari Ali bin Abi Thalib. Bagi riwayat di Abi Dawud dan dalam riwayat Abu Dawud at-takrihu bi annahu idza qama ila al-maqbarah kabbar tsumma qala doa ini yaitu disebutkan dalam riwayat Abu Dawud juga dengan jelas bahwasannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam apabila bangkit mengerjakan sholat maktubah, sholat wajib, beliau bertakbir kemudian membaca doa ini. Dan wahada ghaliban, yakni pernah melakukan yang demikian. Dan kata Syekh ini, wahada ghaliban fi sholatil lail, meskipun kebanyakan doa ini dibaca ketika sholat malam. Sebab kenapa? Doanya panjang. Doanya panjang. Kalau doa ini dibaca setiap kali, setiap saat ketika sholat wajib, belum al-fatihah, belum surat yang setelahnya dibaca tadi. Baik, maka sholat malam atau sholat-sholat seorang sendirian boleh membaca ketika longgar waktunya, dia baca, dia perpanjang doa istighfarnya ini. Baik, dan kalaupun disebutkan itu dibaca hanya pada sholat malam oleh Rasulullah SAW, maka disebutkan para ulama masa baca fil maktubah. Maka apa yang boleh dilakukan pada sholat-sholat sunnah, maka ini boleh diberlakukan pada sholat-sholat wajib. Illa makhusofi jadil, kecuali yang dikhususkan oleh jadil. Yang khusus hanya oleh sholat ini saja, yang khusus diberikan. Selama tidak ada pengkhususan, maka boleh baca yang seperti itu dalam sholat wajib maupun sholat sunnah. Demikian pula ini pendapat yang baik, sudut sahih, Rasulullah SAW yang saya tahu disebutkan dilakukan pada sholat-sholat wajib. Yakni ketika Rasulullah SAW pernah sholat duhur 2 rakaat, maka beliau tambahi dan dia berkali. Dan Rasulullah pernah sholat duhur 5 rakaat, maka Imam Allah SWT beliau tambahkan sholat duhur. Dan para ulama membahas bagaimana dengan sholat sunnah, apakah sholat sahwi atau tidak. Ada yang saya ingin diberikan diterangkan juga untuk sholat sahwi dari penyelidikan ini. Kemudian tentang selain daripada doa ini disebutkan yang keempat di sini, di antara doa yang sedang walistabtahu salatul lail walistabti salatul lail di mana Rasulullah SAW yastabtin bih, dan seorang boleh membaca doa istiftah pada salat malam dengan apa yang Rasulullah SAW biasa beristiftah dengannya pada salat malam, bahwa yaitu doa Allahumma rabba jibra'il wa mika'il wa israfil fajr as-samawati wal ardi alim al-ghaibi wa syahadah anta tahkumu baina ibadika fi ma kanu fihi yakhtalifun Allahumma ihdini atau ihdini lima ikhtalafu fihi min al-haqq bi idznik innaka tahdi man tasha'u ila siratil mustaqim. Riwayat Muslim. Yaitu ya Allah, rabbana jibril mika'il wa israfil. Dan ini adalah tiga di antara malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Malaikat Allah itu yang sahih, tidak ada yang mengetahui jumlahnya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Namun yang diberitahukan kepada kita di antaranya itu yang saya disebutkan orang-orang yaitu 10, meskipun pendapat yang benar khusus tentang Israel ini hanya boleh. Tapi dan itu hanya kisah Israel ini. Maka yang disebut adalah malaikat maut. Ada pun selainnya, saya yang lainnya, saya beberapa banyak disebutkan oleh para ulama. Dan ada sebagian berbeda pendapat tentang Rasul Khatib atau Rasul Khatib dan beberapa yang lain. Namun ini secara keseluruhan. Dan di antara malaikat-malaikat Allah yang menunjukkan bahwa itu banyak sekali dan tidak ada yang mengetahui jumlahnya kecuali Allah adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma ya'lamu junuda rabbika illa hu." Dan tidak ada yang mengetahui jumlah tentara Rabb-nya kecuali Dia. Dalam ayat Allah Subhanahu wa taala. Dan begitu pula disebut pula Jibril datang dengan pasukannya ketika perang Badar. Malaikat baik bersama Jibril ketika itu. Dan banyak di antara mereka kita tidak tahu namanya. Begitu pula tentang hadis yang menyebutkan bahwasanya di sana di atas langit Allah Subhanahu wa taala memiliki Baitul Ma'mur. Kalau Ka'bah ada di kamu, dan di atas sana ada Baitul Ma'mur. Baik, dia berkutuha kullu yaum sab'una alfa malaikah. Setiap hari dimasuki 70,000 malaikat. Dan tidak salat dua kali di tempat Baitul Ma'mur. Dua rumah ibadah seperti Ka'bah, yang Ka'bah di muka bumi itu di langit. Dan penghuni langit adalah malaikat. Rasul mengatakan tidaklah melewati empat jengkal atau yang demikian kecuali ada malaikat bersegera, kita tidak melihatnya. Banyak sekali jumlah Allah SWT dan bayangkan 70,000 malaikat masuk beribadah di rumah Allah Baitul Maqdis di atas sana, dan kalau sudah pernah sholat di sana keluar dan tidak kembali lagi, namun terus setiap hari, maka berapa banyak jumlah malaikat Allah SWT. Maka ini memiliki banyak faedah iman terhadap malaikat, yaitu di antara salah satunya adalah menghibur seorang muslim kalau dia dalam keadaan asli, kalau dia dalam keadaan melakukan sunnah Rasulullah SAW, inilah diajak oleh orang-orang, maka jangan berdiri, jangan takut. Malaikat Allah Subhanahu Wa Taala naik akan mendoakannya, akan bersamanya meskipun baik seseorang perantara asing. Baik, maka malaikat Allah Subhanahu Wa Taala banyak jumlahnya dan dimusuhkan kemahasiswaan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan banyak di sini doa, ya Allah, Rabbnya Jibril, Rabbnya Mika'il dan Israfil. Ini adalah tiga di antara malaikat yang sangat besar yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala membawa dan mengurusi perkara-perkara yang tetap kurang. Apakah mengurusi masalah wahyu yang merupakan sumber hidupnya hati, ya? Karena dengan wahyu Allah kemudian disampaikan para nabi dan dengan itu manusia mendapatkan petunjuk. Dan ataukah itu yang mengurusi kehidupan secara fisik dengan mengurusi air hujan sehingga tumbuh tanaman-tanaman, ya, dan kemudian dan sebagainya. Dan demikian ataukah itu yang mengurusi penghidupan tanaman yaitu ditiupkannya sangkakala, bertiupan kematian dan tiupan kebangkitan. Ya, faidah nufriqa fisyur ketika ditiupkan tiupan, tiupan yang pertama. Semalam kita fikir, oh profaida, hukiyah, yang kemudian ditiupkan tiupan yang kedua, tiupan yang lain, kemudian mereka tiba-tiba bangkit, ya, menuju pada masjid seluruhnya. Maka dua kali tiupan dan sebagian para ulama bahasa menyebutnya isma, sebagian mereka tidaklah isrofi. Kita menikahi mengurusi air hujan dan tanaman tumbuh dengannya dan diberi mengurusi wahyu. Allah yang mengurusi dan memiliki langit-langit dan bumi, Allah yang mengetahui segala hal yang baik maupun syahadah. Alimul ghaib wa syahadah. Yang mengetahui hal yang baik tidak terlihat maupun syahadah yang terlihat dengan kita lebih-lebih lagi Allah ketahui. Anta tahkumu baina ibadika fima kanu fihi yakhtalifun. Engkau ya Allah, engkau yang akan menghakimi, memutuskan hukum di antara hamba-hambamu kelak tentang apa yang dulu mereka perselisihkan. Izini lima tulisa ini dengan fakir izin. Maka tunjukilah aku, berilah hidayah, tunjuk kepadaku tentang perkara yang mereka perselisihkan dari kebenaran. Kebenaran mana yang mereka perselisihkan, berilah petunjuk kepadaku dengan izinmu ya Allah. Ini doa, ya, dan ini dari Ali bin Abi Thalib ketika bulan Rajab kami dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Muslim. Innaka tahdi man tasya'u ila siratal mustaqim. Sesungguhnya engkau ya Allah, engkaulah yang memberi hidayah, petunjuk siapa saja yang engkau kehendaki kepada jalan yang lurus. Dan Allah katakan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Sesungguhnya engkau Muhammad tidak bisa menunjuk memberi hidayah orang ke jalan taufik, hidayah taufik kepada siapa saja yang mencintai termasuk pamannya sendiri. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikatakan sangat ingin pamannya sangat ingin mendapatkan hidayah masuk Islam. Dan pamannya sangat dicintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun turun ayat ini, innaka la tahdi, engkau ya Muhammad tidak bisa memberi hidayah taufik kepada siapa yang mencintai, walakin Allah yang dimiliki, tapi Allah yang memberi petunjuk siapa yang Allah kehendaki. Namun demikian Abu Thalib diringankan adabnya menjadi adab yang paling ringan di nerakanya Allah SWT, namun tetap tidak bisa dapat hidayah masuk ke dalam al-Islam. Namun Rasul bisa memberikan hidayah orang, hidayah irsyad wal bayan, menuntuni orang, menjelaskan kebenaran, namun bukan hidayah taufik. Ada dua jenis macam, karena di ayat lain Allah mengatakan innaka sesungguhnya engkau Muhammad la tahdi ila siratal mustaqim. Sungguh engkau Muhammad benar-benar bisa menunjuk orang ke jalan yang lurus. Maka disebutkan para ulama tidak ada pertentangan di antara ayat ini dan ayat ini. Ayat yang tadi hidayah taufik hanya Allah yang bisa memberi, dan ayat ini hidayah yang bisa menjelaskan, menjelaskan. Maka Rasulullah SAW sangat bisa menjelaskan jalan hidayah kepada orang. Ini empat di antara empat bentuk doa kita, dan insyaallah itu kita selesaikan pembahasan doa kita dan selengkapnya dari doa-doa kita sebagian yang lainnya, terutama yang pendek-pendek supaya mudah untuk dihafalkan jamaah. Allah alam shawab. Subhanallah, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah.